Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman kathira amma ba'du. Qala al-muallifu al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qawli ma sya'allahu wa syi'ta. Qala al-mu'allik Syekh Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Bazin rahimahullah ta'ala, arada al-mu'allifu bayana hukmi qawli ma sya'allahu wa sya'a fulanun wa ma ashbaha dhalika, wa annahu yajibu an yakula thumma fulanun, wa hadha huwa muqtada at-tawhid wal-ikhlasi, wa fihi kamalut tauhid wal bu'du anil syirki daqiqihi wa jalilihi, fa hukmu hadha annahu la yajuzu. Fa qawlul muallifi babu kadha ay hukmu kadha, fal akmalu ma syaa Allahu wahdahu wa ma syaa Allahu thumma syaa fulanun wa hadha jaizun, wa ma syaa Allahu wa syaa fulanun la yajuzu, wa huwa min asy-syirk al-ashghari wa munkisun lit-tauhid wa hakadha amsaluhu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Bab qauli masyaallah wa syi'ta, bab ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Sebenarnya bab ini masih dalam cakupan bab sebelumnya, atau bab sebelumnya lagi, itu fala tajalu lillahi andada, janganlah engkau menjadikan ya tandingan bagi Allah. Taibar kalafik. Ah, jadi di bab ini ya, larangan mengenai mengucapkan masya Allah ya wasyikta, karena huruf waw di masya Allah wasyikta, waw di sini memberikan pengertian adanya tasyrik, ya adanya tasyrik, adanya kebersamaan antara Allah dan mukhatab yang kita bilang masya Allah wa syikta, semua atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini enggak boleh. Ini termasuk kesyirikan. Taibarakallahu fikum. Karena kalau seorang hamba mengucapkan ini, masya Allah wa syikta, semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda, berarti dia telah menyekutukan ya antara khalik dan makhluk dalam hal masyiah, kehendak. Ya, karena huruf waw di sini tak tadi tasyrik. Ya, ini memberikan pemahaman, pengertian bahwasanya itu adalah kesamaan. Adanya perkongsian antara Allah dan makhluk yang disebutkan syikta, Anda tadi. Semua atas kehendak Allah dan Anda. Nah, ini enggak boleh. Tabarakallahu fikum. Walaupun yang mengucapkannya dia tidak meyakini di kalbunya adanya kesamaan masyiah antara hamba dan makhluk. Nah, ini syirik dalam lafaz. Yang disebut kemarin syirik khafi. Bukan syirik, ya syirik khafi masuk ke syirik asghar. Nah, bedanya kalau syirik khafi, syirik asghar bentuknya riya, sum'ah, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, apakah niatnya ingin didengar, ingin dilihat. Kalau syirik khafi, yang tahu ialah yang jeli di situ, yang memiliki pengetahuan di situ. Oleh karena itu, tatkala Nabi dikatakan, Masya Allah syi'ta, Nabi marah, Nabi tahu. Ajal tanilillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Sementara munafik mereka, ya, tatkala mereka sholat, mereka riya, itu Nabi enggak tahu isi hatinya. Nabi menghukumi zahirnya. Walaupun Nabi diberitahukan mereka itulah munafik, munafik, munafik, dan Allah kabarkan. Mereka munafik kalau sholat, ya yukumuna, mereka apa yakumuna, mereka diri sholatnya itu riya. Ya, mereka riya. Taibarakallahu fik. Ya. Jadi ini termasuk perkara yang zahir. Syirik khafi zahir bagi sebagian orang, khafi bagi kebanyakan orang. Nah, dan ini dilarang ya. Ini orang yang meyakini di kalbunya, oh saya enggak meyakini kok si fulan itu setara dengan Allah dalam hal masyiah. Dia enggak meyakini. Gimana kalau meyakini si fulan dan Allah itu setara dalam hal masyiah? Maka berubah statusnya dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Nah, di sini Syekh bin Baz memberikan ta'lik, ya, memberikan penjelasan. Arad al-mu'alifu, mu'alif di sini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menghendaki bayana hukmi qawli Masya Allah wa Masya Fulanun. Ya, beliau hendak di sini menjelaskan hukum mengucapkan Masya Allah wa Masya Fulanun atas kehendak Allah dan atas kehendak si Fulan dan yang semisalnya. Ya, yang wajib ialah orang tersebut mengatakan summa fulanun. Ya, summa, pakai huruf summa. Karena huruf summa itu berbeda dengan huruf waw yang tadi memberikan makna tasyrik. Adanya kesamaan antara Allah dan si mukhatab tadi yang diajak bicara. Semua atas kehendak Allah dan Anda. Gitu. Nah, ini ada kesamaan antara ma'tuf, yaitu makhluk, dan ma'tuf alaih. Allah, lafadz jalalah Allah. Nah, kalau pakai summa, itu tidak. Itu tufidu tertib, wa ta'khir, wa tarahi, kan begitu. Nah, itu memberikan faedah tertib, belakangan. Ya, itu berbeda dengan huruf waw. Ini pentingnya ya, belajar bahasa Arab. Padahal kitab Tauhid itu buku pemula. Ya, kitab Tauhid itu buku pemula. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, karena kalau kita belum paham perbedaan huruf waw dan summa, hanya kita mungkin kitab Tauhid ada terjemahannya. Ya, matan kitab Tauhid kan banyak terjemahannya. Mungkin ada terjemahannya. Tapi kalau kita enggak ngerti bahasa Arab sedikit saja dalam bab ini, kita akan pusing. Atau enggak ngerti, apa sih? Yang beda ini summa syi'ta wa syi'ta, summa syi'ta boleh, wa syi'ta enggak boleh. Hah? Apa? Ya. Apa Ustaz tadi waw ini huruf waw disebut? Waw atof, ini huruf nasak semua, atof nasak, summa juga huruf atof. Ya, cuman fungsinya berbeda. Ya, sama gitu, memiliki makna kesamaan antara, misalkan saya katakan begini, ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amr. Nah, Zaid dan Amr sama-sama datang. Tidak ada yang didahulukan, sama-sama datang. Ini fungsinya huruf waw. Tak tadi tasyrik. Ya, berbeda dengan summa. Kalau saya katakan ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang summa kemudian Amr, ini berbeda. Summa si Amr itu datangnya belakangan setelah kedatangan Zaid. Karena huruf summa enggak ada kayak begitu. Hatta Abu Jahal pun enggak ada. Ya, Abu Jahal kan syiriknya dalam hal uluhiyah, bukan rububiyah. Ya, kalau sebegini kan udah rububiyah, masyiah. Rububiyah ini. Nah, ini penting sekali ya, mengetahui hal ini. Ya, kemudian, mana lagi tadi? Wa yajibu an yakula summa fulan wa hadha muqtad tauhid wal ikhlas. Dan inilah, ya, tuntutan dari tauhid dan ikhlas, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Ya, karena kalau kita mengatakan Masya Allah semata, Masya Allah wahdah, ya, atau kalau kita katakan ini yang paling utama, kalau boleh Masya Allah summa fulan, ini terdapat kesempurnaan tauhid. Wal bu'd dan jauhnya dari kesyirikan, yang dakik, yang samar maupun yang jalil, yang jelas terang benderang. Ya, maka hukumnya ini mengucapkan Masya Allah, ya, summa Masya Allah wa syi'ta, ini enggak boleh. Maka perkataan mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan babu qawli Masya Allah wa syi'ta itu ay hukmu kada. Maksudnya adalah hukum mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, hukumnya haram, syirik asghar. Walaupun pelakunya yang mengucapkannya enggak meyakini hal tersebut. Gimana kalau meyakini? Berubah jadi syirik akbar. Falakmal, maka yang paling sempurna ialah cukup diucapkan Masya Allah wahdah. Semua atas kehendak Allah semata. Masya Allah, boleh, ini boleh. Summa sya'a fulanun wahada ja'izun. Ini boleh. Ya. ke atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Masya Allah, ya fula, masya Allah, masya Allah, wa masya fulan la yajus. Kalau begitu, ya, semua atas kehendak Allah dan kehendak si fulan ini enggak boleh. Ini syirik asghar. Ini mengurangi kadar tauhid. Ya, dan demikianlah yang semisalnya. Baik, fadhil, bacain riwayat pertama. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Qutailata anna yahudiyan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bati. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. طيب بارك الله فيكم. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat dari Qutailah. Qutailah dengan didomahkan qaf boleh juga ya. Didomahkan qaf dan difathahkan ta Qutailah. Dia berarti musaggar. Ya. Berarti dia ditasgir. Qutailah. Ya. Tabarakallahu fikum. Qutailah ini sahabiyah. Makanya namanya Qutailah bintu Shayfi Al-Juhainiyah. Ya, Al-Juhaniyah. Dia adalah seorang sahabiyah radhiyallahu anha. Nah, Qutailah berkata, "Anna Yahudiyan, bahwasanya ada seorang Yahudi." Ya. Ada seorang Yahudi ata an-nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang Yahudi ini berkata kepada Nabi dan para sahabat, innakum tusyrikun, wahai kaum muslimin, kalian itu berbuat syirik. Taqulun masyaallah wa syi'ta. Kalian mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi. Taqulun, kalian mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Jadi Yahudi ini tahu bersumpah atas nama selain Allah adalah kesyirikan. Yahudi ini paham karena mereka punya kitab. Ya. Mereka ngerti. Ya. Maka fa amara an-nabiyyu, maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabat, idza aradu ayahlifu, apabila para sahabat ingin bersumpah, ayyaqulu, yaitu untuk mengucapkan wa rabbil ka'bati, demi rob Ka'bah. Kalau kemarin sebelumnya para sahabat karena belum tahu, mereka mengucapkan dalam sumpahnya wal Ka'bati, demi Ka'bah. Karena mereka memuliakan Ka'bah. Nah, mereka sangka bahwasanya Ka'bah itu boleh jadi makhluk, zat yang dijadikan objek sumpah karena diagungkan. Nah, demi Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut karena orang Yahudi datang. Ya, orang Yahudi itu datang. Orang Yahudi datang mengatakan, innakum tusyrikun, kalian ini berbuat syirik. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Kalian kok bersumpah dengan nama Ka'bah? Ya, kalian menduakan Allah dalam hal masyiah dengan makhluk. Gitu. Masya Allah wa syi'ta. Yahudi ini tahu. Ya, Yahudi ini tahu. Nah, kemudian Nabi melarangnya dan suruh ganti dengan ya mengucapkan masya Allah ada, dan juga masya Allah summa syi'ta, ya, dan mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi rabb Ka'bah. Jadi bersumpahnya demi Allah rabbul Ka'bah, bukan dengan Ka'bahnya. Karena kalau bersumpah dengan Ka'bah itu betul Yahudi tadi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man halafa li ghairillah faqad asyraka, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah dia telah berbuat syirik, syirik asghar. Yahudi itu betul, ya, Yahudi itu. Nah, Nabi menerima. Karena kebenaran itu diterima dari mana aja. Bahkan dari setan, dari jin sekalipun. Yang mengabarkan tentang keutamaan ayat kursi. Nabi terima. Hei, barakallahu fikum. Kalau kita, enggak. Ya, kebenaran baru kita terima kalau ustaz kelompok kita mengatakan demikian. Kan begitu? Kunut bid'ah. Kunut enggak bid'ah. Mana ada kunut bid'ah. Baru pas dengar ustaznya. Kunut nggak bita, baru nggak bita, kayak begitu. Ternyata nggak bita ya, begitu. Kan begitu ya, ngaku-ngaku. Ya, kalau ini kebenaran, langsung terima. Tahu, oh ini kebenaran. Ya udah, makanya Nabi langsung menyalahkan para sahabat. Ya, nah karena Yahudi ini tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Dan Nabi menetapkan hal tersebut. Ya, dan Nabi mengarahkan umat untuk merubah lafad-lafad yang akhirnya nanti jadi celah buat Yahudi untuk mengatakan, oh kalian tuh. Baik, barakallahu fiik. Baik, fadhil, baca lagi syarahnya. Thumma qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala fihi anna an-nasa min ahli al-batil qad yafhamuna asya'a wa masaila idza kana 'indahum hawa wa in kanu hum waqi'una fi dhanbin wa fiskin wa kufrin a'dhama min dhalika. ولهذا عاب اليهود على المسلمين لما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أصابوا في قولهم ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئته وأن يقولوا ورب الكعبة. نعم. Ya, kata Syekh Ibnu Baz dalam hadis ini ya, bahwasanya di sini diterangkan bahwasanya an-nasa min ahlil batil, bahwasanya ada orang-orang dari kalangan ahlil batil. Ya, qad yafhamuna asya. Mereka terkadang memahami berbagai hal. Ya, wa masail, memahami berbagai permasalahan agama ini. Ya. Apabila mereka memiliki hawa nafsu gitu ya. Ya, maka walaupun mereka sini memiliki hawa nafsu, ada mereka condong kepada hawa, ya, kesesatan. Wa in kanu hum waqi'una fi dhanbin, walaupun mereka terjerumus ke dalam sebuah dosa, kefasikan, ya, kekufuran, ya, yang lebih dahsyat dari hal tersebut. Oleh karena itu Yahudi mereka mencela kaum muslimin, ya, mereka membenci kaum muslimin karena di kalbu mereka, ya, berupa, ya, dicela kaum muslimin. Itu orang Yahudi itu mencela kaum muslimin. Innakum tusyrikun. Kalian itu berbuat syirik. Karena di kalbu mereka terdapat kebencian, dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun qad asabu fi qaulihim. Mereka benar di sini dalam ucapan mereka. Ya, yang mengatakan wahai kaum muslimin, kalian berbuat syirik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mengucapkan masyaallah tsumma syi'ula tsumma syi'ta, atau mengatakan warabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Kalau sebelumnya mereka kaum muslimin bersumpah dengan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu musyarafah, Ka'bah itu dimuliakan, Ka'bah itu Baitullah, namun enggak boleh bersumpah dengan atas nama Ka'bah. Ya, bolehnya bersumpah dengan Rabb Ka'bah. Ya, dahulu orang musyrikin ya, mereka mengagungkan Ka'bah. Namun Allah katakan falyabudu rabbaha dal bait. Namun sembahlah Rabb Ka'bah ini. Jangan sembah Ka'bahnya, namun sembahlah Ka'bah ini. Rabbaha dal bait, Rabb Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surah Al-Quraisy. Naam. Kemudian mana lagi tadi? Ini jelas ya. Yang tadi juga Yahudi mengatakan kalian syirik. Kenapa kalian syirik? Karena kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Nabi mengganti. Diberikan solusi. Dari huruf waw ke huruf summa. Karena huruf waw ini berkonsekuensi memberikan makna tasyrik. Kesamaan antara khalik dan makhluk. Dan juga memberikan kesamaan dalam memberikan kesamaan antara khalik dan makhluk fil masyiah. Dalam hal masyiah, ini kesyirikan. Walaupun pelakunya, orang yang mengucapkannya enggak meyakini demikian. Diganti menjadi summa, kemudian maknanya. Karena memberikan makna tertib, tarohi. Ya, dalam sisi masyiah berarti kehendak si makhluk itu setelah kehendak Allah. Dan ini boleh mengucapkannya. Dan bukan kesyirikan. Nah, dari hadis ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah. Kaum Jabriyah mengatakan makhluk enggak punya masyiah, enggak punya kehendak. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang korupsi, ya takdir dia enggak punya maksiat. Ya, korupsi, ada orang mencuri, ada orang berzina, udah maksiat itu udah takdir. Dia enggak punya masyiah. Nah, ini keliru mereka. Dan juga orang-orang gulat sufi dari kalangan Wahdatul Wujud. yang mengatakan semua hamba itu taat pada Allah, yang maksiatnya taat, yang taatnya taat. Karena kalau dia maksiat, dia mendurhakai syariat. Tapi orang yang maksiat, kata orang sufi wahdatul wujud, mentaati takdir Allah. Nah, takdir Allah mengendaki dia maksiat. Ya, dia maksiat, taat sama takdir. Dia cuma menyelisihi syariat. Gitu. Orang wahdatul wujud. Ya. Allah musta'an. Baik. Kemudian, padahal di berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئته فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Baca syarahnya. قال الشارح رحمه الله تعالى وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت إلى آخره أجعلتني لله ندا وفي لفظ أجعلتني لله عدلا. Itu sama عدلا ندا maknanya. Ya. Kemudian ولَهُ أيضًا. Ya. Ini masih riwayat Nasa'i karena tadi hadis Qutailah itu riwayat Nasa'i. Ya, rawahu Nasa'i wa sahahu. Masih riwayat Nasa'i. Ani bin Abbasin dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna rajulan qala lin nabi bahwasanya ada seorang pria yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'ta semua atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Qala maka Nabi bersabda ajaltani lillahi niddan ini istifham ingkari apakah engkau hendak menjadikan diriku niddan sekutu bagi Allah dalam hal masyiah dalam hal kehendak. Semua terjadi atas kehendak Allah dan kehendak saya gitu. Jadi saya juga punya kehendak seperti kehendaknya Allah. Nah, jadi Nabi Alaihissalam di sini mengingkari, ya siapa yang menggantengkan masyiah Nabi dengan masyiah Allah, masyiah Rasul, masyiah makhluk dengan masyiah Allah. Kehendak masyiah itu kehendak, ya digandengkan dengan huruf waw. Kalau bahasa Indonesia mungkin nggak ada pengaruhnya, tapi bahasa Arab berpengaruh. Ya, bahasa Indonesia miskin, sampai-sampai miskin bahasa Arab. Ya, harusnya bahasa Indonesia kere, nggak kenal orang-orang, karena kere bukan bahasa baku. Ya, ada nggak di KBBI kere? Hah? Adanya itu kuah gulai kambing. Ya, nah, makan roti canai pakai kere itu enak. Nah. Kare ya itu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, dan Nabi menganggap ini berarti bentuk ucapan menjadikan beliau tandingan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskannya sedikit ya. Ya, bal masyaallah wahdah, bahkan namun semata atas kehendak Allah saja. Ya, Syekh bin Baz hanya menjelaskan walau aidan ini maksudnya dari Nasa'i juga. Dari Ibn Abbas, bahwasanya seorang berkata kepada Nabi ini, ajal tani lini dan dalam rapat yang lain, ajal tani lillahi adlan. Adlan itu sama. Adlan itu sama. Maksudnya, niddan juga. Ya, ajal tani syarikan, syabihan, masilan, fil masyiah. Ajal tani syarikan, masilan, syabihan, lahu lillahi fil masyiah. Dalam hal kehendak. Taib. Barakallahu fikum. Ya, jadi korelasi bab hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan bab ini, ya, bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta dan yang semisalnya itu merupakan bagian dari ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sisi masyiah. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi niddan andadan wa antum ta' lamun." Nah, terus fadl dibaca berikutnya, hadis berikutnya. Wali bin Majah. Wali bin Majahin anit Tufaili. Majah itu sukun haknya. Majah gitu. Wali bin Majah anit Tufaili akhi Aisyah li ummiha qala Ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Qultu innakum la antumul qawmu lawla annakum taquluna Uzairun ibnullahi. Qalu wa antum la antumul qawmu lawla annakum taquluna ma syaa Allahu wa syaa Muhammadun. Thumma marartu binafarin minan nasara faqultu innakum la antumul qawmu lawla annakum taquluna المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadha wa kadha an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammadun walakin qulu ma syaa Allahu wahdahu. Baik, kita artikan dulu ya. Hadisnya ini panjang. Ya. Dari Ibnu Majah, dari Tufail. Tufail bin Abdullah bin Haris. Tufail bin Abdullah, bukan bin Abi Bakar. Ya. Dia adalah seorang sahabat. Beliau enggak punya marwiyah, enggak punya hadis yang diriwayatkan kecuali ini aja. Ya. Dia enggak punya hadis yang diriwayatkan. Ini terkenal. Ya, kisah Tufail ini. Tufail bin Abdullah. Ya, Al-Azdi dinisbah kepada Bani Azad, kabilah Arab yang masyhur. Bapaknya Abdullah bin Sakhbarah. Ini ada kisahnya. Kan dikatakan di sini akhi Aisyah li ummiha, saudara Aisyah, saudara seibu Aisyah. Perhatikan, Tufail adalah saudara seibu Aisyah. Berarti beda ibu. Ya, karena Abu Bakar ta'adud poligami. Nah. Saudara si ibu, apa namanya? Ani Tufail akhi Aisyah li ummiha. Beda bapak. Ya. Beda bapak. Jadi gini. Ibunya Tufail dinikahi oleh siapa? Nah, ini ada kisahnya nih. Saya bacakan kisahnya dari kitab Iyanatul Mustafid, ya. Kisah. Baik. Abuhu, bapaknya siapa? Abdullah. Ja'a ila Makkah qabla al-bi'tsah. Dia datang ke Mekah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halafa Abu Bakrin As-Siddiq. Dan dia bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kama kana alaihi al-amru fil jahiliyah annahum yatahalafun. Sebagaimana itu sudah kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka biasa saling bersekutu, berkongsi. Baik. Wa yusbihul halif akhon. Dan jadilah orang yang diajak sekutu jadi saudara. Ya. Li halifihi, jadi orang yang diajak kongsi dia. Yudafi anhu wa yunasiruhu wa yahmi. Nah, kalau begitu dia akan membela, menolong, menjaga. Bal idza mata yarithuhu. Ini kebiasaan orang Arab dulu. Nanti ini kebiasaan orang jahiliyah. Bahkan kalau dia mati, CS-nya dia mewarisi. Ya. Yang jadi perkongsian dia itu dapat warisan temannya. Taib, ini kebiasaan mereka. Wa yusbihul halif mukhtalitan. Ya, bi hulafaihi ka'annahu wahidun minhum. Tsumma nasakha al-lisan. Kemudian Islam menghapus itu. Al-ahlaf wa batala al-miras, membatalkan warisan yang kayak tadi itu. Ya. Taib. Nah, ini kan Allah berfirman wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, saudara yang sekandung itu yang lebih dapat, lebih layak dapat warisan daripada teman bapaknya karena kongsian sama bapaknya kok dapat warisan. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, perhatikan ini. Mata Abdullah ibnu Sakhbarah. Mati bapaknya Tufail yaitu Abdullah bin Sakhbarah meninggal. Wa kanat zaujatuhu yuqalu laha Ummu Ruman. Istrinya Abdullah adalah Ummu Ruman. Fatazawwajaha Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menikahi ibunya Tufail, menikahi ibunya Tufail, ya, yang merupakan janda teman kongsian dia. Nah ini kisahnya nih ya. Mana lagi tadi? Fatazawwajaha Abu Bakar Siddiq ba'da halifihi Abdullah bin Sakhbara. Ya. Nah, kemudian lahirlah Abdurrahman bin Abi Bakar. Pernah dengar Abdurrahman bin Abi Bakar? Nah. Waktu di perang Badar Abdurrahman masih pro musyrikin. Kemudian masuk Islam. Wa Aisyah bintu Abi Bakar. Ya. Dan Aisyah istri Nabi, putri Abu Bakar. Ya. Walihada kana Tufail ibn Abdullah akhan li Aisyah min ummiha. Oleh karena itulah ya, Tufail bin Abdullah itu menjadi saudaranya Aisyah dari sisi ibunya. Berarti dia sama Aisyah saudari seibu. Ya. Saudara beda bapak. Aisyah bapaknya Abu Bakar. Nah, Abdullah. Tapi ibunya sama, Ummu Rumman. Ya, Ummu Rumman. Nah, itu kisahnya sedikit. Ya, kisah Tufail ini. Tufail ini sahabat, masuk Islam dia. Dia berarti anak tiri Abu Bakar. Anak tiri Abu Bakar. Ya. Qala Tufail berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafari minal yahud. Ra'aitu. Dia bermimpi. Saya bermimpi seakan-akan saya melihat saya mendatangi sekelompok orang Yahudi ala nafar. Ya. Kalau yang namanya nafar itu rahtul insan wa asyiratuhu. Ya, itu jamak pria. Ya, dia rahat kurang lebih 9 orang sampai 10. Ya. Ya, rahtul insan wa asyiratuhu. Ya, itu 9 orang dan kerabatnya itu. Faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taqulun Uzair ibnullah. Maka aku berkata ketika dia mimpi ketemu orang-orang Yahudi, la antumul qaum, maksudnya la antum ni'mal qaum, antum ni'mal qaum, antum. Kalian wahai Yahudi sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya, seandainya orang-orang Yahudi tidak berbuat syirik dengan menisbatkan Uzair sebagai anak Allah. Ya. Ini Uzair ini ada yang mengatakan dia adalah penghafal Taurat, ada yang mengatakan dia adalah nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh dari kalangan Bani Israel. Tabarakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian qalu orang Yahudi membalas, wa innakum la antumul qaum, dan bahkan kalian wahai umat Islam sebaik-baik kaum, laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammadun. Ini mimpinya dia, kata orang Yahudi kepada Tufail, kalian sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengucapkan masya Allah wa masya Muhammadun, semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Karena dulu sahabat seperti itu sebelumnya, karena belum tahu. Baik. Summa maratu bi nafarin minan nasara. Kemudian aku melewati sekelompok orang dari kalangan Nasrani. Ya. Faqultu innakum lantumul qaum. Aku berkata kepada orang-orang Nasrani, kalian itu adalah sebaik-baiknya kaum. Ya. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih ibnullah. Seandainya kalian tidak mengatakan Isa adalah anak Allah. Qalu, mereka mengatakan, sekalian yang sebaik-baiknya kaum, seandainya kalian tidak mengatakan masyaallah wa syaa Muhammadun. Lagi-lagi diserang dengan ini ya. Seandainya kalian tidak mengatakan semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Falamma asbahtu, maka ketika sudah pagi, akhbartu bihada ahadan. Akhbartu biha man akhbartu. Aku mengabarkan perihal mimpiku ini kepada orang yang aku kabarkan. Summa ataitu nabi, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, kemudian aku pun menceritakan itu kepada Nabi. Faqala hal akhbarta biha ahadan? Kata Nabi, apakah kamu sudah menceritakan ini kepada seseorang? Kata Tufail, "Na'am, iya." Qala fahamidallah, maka Nabi Tufail mengatakan, maka Nabi pun memuji Allah, ya, menyanjung Allah, kemudian beliau bersabda, "Amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum." Sesungguhnya Tufail telah bermimpi, ya, yang dia mengabarkan dengan mimpi tersebut kepada orang-orang di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada, dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat tersebut mencegahku dari berbuat ini dan itu. An anhakum anha, untuk aku mencegahnya. Ya. Fala taqulu masyaallah masyaa Muhammadun walakin qulu masyaallahu wahdah. Janganlah kalian mengucapkan masyaallah semua atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, ya. Itu maksudnya karena yamnauni kada wa kada, itu haya, karena rasa malu, ya. Yang mencegahku adalah rasa malu. Ya. Ya. Kenapa demikian? Nabi mau cegah. Kenapa Nabi belum cegah? Karena lam yu'mar, Nabi belum diperintah mengingkariha, untuk mengingkarinya. Ternyata datang wahyu dari Allah kepada mimpi seorang sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah dia takrir ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mana kisahnya ini, paham ya? Ya. Jelas ya? Tufail bermimpi, di mimpinya tersebut dia melewati sekelompok jamaah Yahudi Nasrani, ya, mengingkari mereka. Nah, Yahudi Nasrani membalas mengingkari kaum muslimin, ya, yang mengatakan kaum muslimin adalah sebaik-baiknya kaum seandainya mereka tidak mengucapkan masyaallah wa masya'a Muhammadun, karena ini terkandung kesyirikan. Ya, terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal baca syarahnya. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, innakum la antumul qawmu laula, ay annakum tastahiqquna al-madha laula qawlukum kadza. Qawluhu wa kana yamna'uni kadza wa kadza fi riwayatin, wa kana yamna'uni al-haya'a an anhaakum anha, ay li'annahu lam ya'ti fiha min Allahi nahyun, falamma ja'at ar-ru'ya kanat sababan lil-man'i wa nazala al-wahyu biman'iha wa an yaqulu ma syaa Allahu wahdahu. Waqad warada fi ma akhrajahu asy-syaikhani fi qissatil a'ma wal abrasi wal aqra'i qawluhu fala balaghali al-yawma illa billahi thumma bika, wa hadha huwa al-wajib, wa hadha al-qawlu ma syaa Allahu wa fulanun min asy-syirk al-asghari, wa qad yakunu min al-akbari idza arada anna lahu asya'a mustaqillatan yatasarrafu fiha. Ayo. Dari mana tadi? Innakum la antum al-qaum laula, sesungguhnya kalian sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengucapkan ai annakum tastahiqunal madha, yaitu kalian berhak untuk mendapatkan pujian laula qaulukum kadza, seandainya bukan karena ucapan kalian itu. Masyaallah wa masya'a Muhammadun. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini mimpi yang benar ya. Saya sudah pernah terangkan ya, Ibnu Qayyim di kitab Lu Ar-Ruh ya, menjelaskan mimpi itu ada tiga macam. Mimpi yang hak dari Allah, mimpi yang batil dari setan, enggak boleh diceritain. Ya. Dan yang ketiga hanya hadisun nafs. Ya, udah bunga tidur aja. Mikirin apa ya, sebelum tidur mikirin Naruto, pas tidur ya, mimpi Naruto, udah bunga tidur itu ya. Ini nggak ada hakikatnya kayak gini ya, itu hanya al-ghasul ahlam, udah tinggalin. Nah, kalau mimpi dari setan ya mungkin tidurnya belum wudu, tidurnya nggak baca doa, datang setan. Dan kalau itu datang udah cuman itu aja, beri was-was aja. Enggak ada hakikatnya juga, enggak memudaratkan. Enggak usah diceritain. Mana mimpi buruk kemarin? Enggak usah diceritain. Ya, enggak usah diceritain. Nah, kalau ada orang datang kepada kita mimpi buruk kemarin, takwilkan kepada kebaikan udah. Jangan takwil. Ya. Dulu ada orang datang kepada Aisyah, saya mimpi rumah saya ini kebakar, rumah kamu kebakaran. Ternyata benar. Kata Nabi, dilarang mana Nabi, enggak boleh begitu. Ya, karena sebelumnya dia datang pada Nabi, saya mimpi begini, kata Nabi, enggak, itu cuma ingat. Enggak ada, rumahnya enggak kebakar. Ya. Maka kalau ada orang cerita pada kita mimpi buruk, kita arahin ke baik-baikannya. Ya. Jadi tunggu kalau saat ini setan. Apa? Jadi ditumbuhkan optimis yang baik. Iya, enggak boleh. Ada ibu-ibu datang pada antum. Hah? Pak, saya mimpi suami saya nikah lagi. Oh, baik itu. Bagus itu. Kata Syekh Fauzan begitu, bersyukur kalau suami mau nikah lagi. Ya, Syekh Fauzan ngomong begitu videonya. Saya pernah terjemahin itu. Nanti saya kasih videonya kalau mau ibu. Itu bersyukur. Nah, ini kok nyengir? Kenapa nyengir? Enggak percaya? Nah, gitu ya. Jangan dibawa ke yang jelek-jelek. Jangan dibawa yang ke jelek-jelek. Ya. Udah, bawa ke yang bagus-bagus. Saya mimpi digigit macan. Nah, itu enggak ada itu. Ya. Kan orang awam enggak tahu ya. Dia enggak ngerti. Dia enggak tahu adab. Jangan ceritakan mimpi buruk. Ya. Karena nanti kalau ceritakan bisa bikin takut orang yang diceritain juga. Saya mimpi, mimpi apa? Kamu dimakan macan. Loh, kok saya sih? kok saya sih? Aduh. Nah, udah gak usah diceritain kayak gitu. Ya, gak usah diceritain. Baik. Wa qawluhu kana yamna'uni kada wa kada. Ya, kata Nabi, yang mencegahku untuk melarang kalian karena begini begitu, itu malu. Kana yamna'i al-haya an anhakum anha. Dulu yang melarangku untuk mencegah kalian adalah ini dan itu, yaitu maksudnya malu untuk melarang kalian. Karena Nabi belum diperintah saat itu. Li'annahu lam ya'ti fiha min Allahi nahyun, karena belum ada larangan dari Allah. Falamma ja'at ar-ru'yatu, ketika datang mimpi ini, ru'ya kanat sababan lil man'i, maka mimpi inilah menjadi penyebab larangan ucapan masyaallahu wa syi'ta, masyaallahu ma wa sya Muhammadun. Ya. Wa nazalal wahyu biman iha. Ini turun wahyu ini, larangan itu. Wa yaqulu masyaallahu wahdah. Ah, ini mimpinya sahabat itu bisa jadi wahyu di masa Nabi. Ya. Dulu sahabat bermusyawarah manggil orang sholat apa ya? Pakai lonceng. Nabi enggak setuju. Pakai gong enggak setuju. Nabi bingung pulang ke rumah masing-masing membawa pikir apa ya? Ada yang mimpi, lafaz azan yang kita dengar sekarang. Ya, dia sampaikan kepada Nabi, "Ah, ini wahyu." Umar datang juga nyampein mimpinya kayak gitu juga. Udah keduluan. Udah keduluan Nabi alaihi salat. Udah keduluan sahabat tersebut. Nah, mana lagi tadi? Nah, terus mana lagi tadi? Waqad warada fi ma akhrajahu Syaikhan. Ya, telah terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana? Fi kisatil a'ma, tentang kisah orang buta, orang abros penyakit belang, orang akra, orang botak. Ini ada di akhir-akhir kitab Tauhid. Ya. Di halaman-halaman terakhir, hadis-hadis keberapa ya? Lupa saya. Hadis panjang itu. Ya, salah satu hadis yang terpanjang di kitab Tauhid. Jadi kisahnya gini, gak usah antum capek-capek buka. Pokoknya ntar juga kita insya Allah masukin itu. Ya, babnya. Ini ada kisah tiga orang ini. Yang buta, belang, botak. Tiga-tiganya punya penyakit ini dan miskin. Didatangin sama malaikat, kamu mau apa? Ya. Kata yang botak, saya ingin rambut saya tumbuh. Orang-orang gak ngejek saya. Ya, diberikan sama Allah onta. Yang belang juga begitu. Apakah yang botak onta atau lembu? Pokoknya antara lembu dan onta itu kepada orang yang punya penyakit belang dan botak. Yang penyakit belang juga begitu. Kamu pengen apa? Ya, kata malaikat, saya pengen kulit saya kembali glowing. Ya, glowing, nggak belang. Supaya orang-orang yang ngejek saya dikasih kinclong langsung. Ya, kinclong. Ya, ada di akhir-akhir kitab Tauhid. Di bab berapa itu? Ya, panjang tuh hadisnya. Hadis terpanjang kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah yang terpanjang di kitab Tauhid. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi ya, sambil ada yang mau nyari. Ya, mungkin Ustaz Abdul Rahman yang nyari nanti. Ya. Ya, kemudian yang buta juga begitu. Mau apa? Ya. Akhirnya orang itu yang buta di matanya dibuka oleh Allah dan diberikan kambing. Nah, ketika semuanya sukses dengan pertanian peternakannya, ya, kambing udah ratusan ribuan ontaknya, datang malaikat dalam bentuk orang susah. Saya minta tolong pada Anda, minta tolong satu ekor onta Anda aja. Oh, enggak ada, saya banyak tanggungan. Datang ke yang punya lembu banyak. Saya minta lembu Anda satu. Oh, saya banyak tanggungan. Yang datang ke kambing, kata yang kambing, oh, ambil aja sesuka kamu. Kamu mau yang mana? Yang kambing. Kamu mau yang mana? Serah, ambil. Didoain keberkahan. Ya, jangan seperti dua temanmu itu. Nah, yang miara apa? Miara onta. Itu belagu dia. Langsung miara kambing gitu. Ini makanya memang beda ya. Kambing itu punya karakter. Ya. Bikin pengembalanya, sang empunya itu tawadu. Lu gak percayaan tuh. Nabi alaihissalam yang katakan, al-fakhru wal khuyala fil faddadin. Ya. Fil faddadin ahli wabar. Kesombongan, fakhr, khuyala, sikap belagu, sombong, itu fil faddadin ahli wabar. Itu ada pada teriakan orang-orang gembala onta. Tukang gembala onta Nabi sifati, punya sifat khuyala, sombong, belagu, congkak. Wasakinah fi ahli gonam, kata Nabi. Dan ketenangan itu pada ada pengembala kambing. Ya, makanya yang dikasih kambing dia ketika udah banyak, datang malaikat dalam bentuk orang miskin minta tolong, saya minta satu kambing Anda, dia bilang ambil aja kamu mau yang mana. Oh. Lihat. Yang onta, oh tuh enggak tanggung apa tanggungan saya banyak gitu. Ada di akhir-akhir bab kitab tauhid. Ya, udah ketemu belum? Sudah. Nah, yang mana? Bab 49. Bab 49. Coba ininya. Tiga bab setelah ini. Hah? Tiga bab setelah ini ya. Iya. Nah. Ya. Itu hadis yang paling panjang ini kan? Ya. Itu orang yang buta, fasama faradallahu ilaihi basarah qala fayul mal ahabba ilaik, harta apa yang kamu sukai, kata dia gonam, fautiya syatan walidan, dikasih ya kambing, akhirnya beranak pindah kambingnya. Kalau yang dua tadi ditanya setelah diobatin penyakitnya botaknya, ditanya fayul mal ahabba ilaik, ahabbu ilaik, dia mengatakan bakor awil ibil, dikasih bakor yang hamil. Yang satu lagi yang akra, yang punya penyakit belang, ayu syai'in ahabba ilaik, qala sya'run hasanun, suka rambut yang indah, dikembalikan rambutnya. Ditanya harta apa yang kamu suka, onta, dikasih onta, akhirnya onta hamil dan akhirnya ontanya beranak pinak. Ya, terus datang malaikat, ya malaikat atal akra fi surati hayatihi, datang malaikat kepada orang yang akra belang tadi. Ya, minta-minta gitulah ya, ya, minta-minta, terus gak dikasih, ya. Kata orang tadi kan, oh saya punya tanggungan, gak bisa. Radda alaih, ya, ditolak gitu, ya. Apa namanya? Kan diminta nih, faqala lahu ka'anni a'rifukah, kan dia minta, kemudian dia mengatakan, hukukun al-hukuk kasiroh, tanggungan saya banyak. Qala lahu malaikat mengatakan, ka'anni arifuka, kayaknya saya kenal Anda. Ya. Alam takun abros, bukankah Anda dulu abros? Hah? Bukankah Anda dulu punya penyakit belang ini? Ya. Anda ini fakir, Pak Taqabullah. Anda, Allah yang memberikan Anda harta. Kata dia nyangkal, innama waristu hadal mala, ka innama la waristu hadal mala. Saya dapat warisan dari babi saya ini. Ya. Baik, kata malaikat yang pura-pura jadi miskin, dalam bentuk orang miskin, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu ke sebelumnya. Jadi miskin, balik lagi belang. Ya. Sama datang ke yang penyakit botak juga begitu, sama juga. Ya. Tapi kalau datang ke orang buta, ya. Malaikat datang, rojulun miskin, wabnu sabil, seorang miskin dalam perjalanan, in qata'at bil hibal fi safari, saya enggak bisa, kok punya apa? Fala balaghi al-yawma. Nah, ini yang jadi syahidnya nih. Fala balaghi al-yawma illa billah summa bika. Ini ucapan malaikat yang pura-pura jadi orang miskin. Ya, fala balaghi al-yawma, saya enggak punya bekal hari ini. Illa billah summa bika. Pakai summa tuh, malaikatnya pakai summa. Kecuali dengan pertolongan Allah, summa bika, dan pertolongan Anda. Ya. Baik. As'alukalladzi radda 'alaik basara, as'alukalladzi radda 'alaika basara syaitan ataballu. Terus kata orang buta ini, qad kuntu a'ma, saya dulu buta juga. Faradallahu ilayya basari. Fakhudh masyita. Saya juga buta dulu. Nih, kamu minta kambing, fakhudh masyita. Ambil aja semua kamu. Ya. Wada masyita, tinggalin yang kamu. Kalau ambil semua kamu, tinggalin semua kamu. Sisain semua kamu. Gitu. Ya. Taib. Malaikat tersebut mengatakan, amsik malak, udah tahan aja hartamu. Enggak, saya enggak jadi minta. Innamat tulibtum, kamu cuma diuji. Fakat rodia angka, rodia angka. Kau sudah diridhoi. Wasukhita ala sahibik, sahibaik. Allah sudah murka sama dua temanmu. Yang tadi. Nah, itu kisahnya dikit. Nanti kita akan melalui babnya. Syukran. Di bab berapa itu? 29. Nah. Itu hadis, salah satu hadis terpanjang di kitab Tauhid. Nah, ini syahidnya ini. Ketika malaikat mengatakan, fala balagli al-yawma illa billah summa bika. Wa hadzal qaul masyaallah wa fulan, atas kehendak Allah dan fulan, ucapan ini minasyirkil asghar, termasuk syirik asghar. Wa qad yakunu minal akbar, terkadang bisa jadi syirik akbar, idza arada anna lahu asya'a mustaqillatan yatasarrafu fiha. Jika yang diinginkan bahwa sesuatu hal tersebut memiliki berbagai hal secara independen sendiri, ya, yatasarrafu fiha, yang dia bisa berkuasa penuh sendiri tanpa ada kehendak dari Allah. Nah, ini syirik akbar. Taib. Kita masuk lagi ke bab man sabbad dahra faqad ada Allah. Masa ilmu. Gak usah lah. Panjang. Masa ilmunya. Yang pertama, pengetahuan Yahudi tentang syirik asghar. Yang kedua, pemahaman seseorang apabila dia memiliki hawa nafsu, dia akan nyerang dengan hawa nafsunya, dengan pemahaman dia tadi. Ini biasa ya, orang-orang ya, ahlul batil, dia tahu satu sisi agama. Ya, dia melihat ada orang beragama yang religi, yang mengamalkan agama, punya kekeliruan dari sisi agama yang mereka nggak tahu, dia tahu dia akan nyerang di situ. Ya. Baik, yang ketiga. Udah panjang lah ya, udah lewatin aja. Malesnya bacanya. Nah. Bab man sabad dahar, itu baca sendiri ya, bisa ya. Terjemahinnya. Gampang kan? Ajalta lillahi bidan, kaifa biman qal ya akramal khaliq. Ya akramal khaliq. Gimana? Orang yang mengucapkan masyaallah wa syi'ta aja syirik asghar, gimana dengan orang yang mengucapkan ya akramal khalqi mali min ya aludzu bi siwaka. Oh, ini enggak ngeri lagi. Ya. Dan seterusnya. Ya, bab man sabbad dahra faqad adallah. Berikutnya. Bab barang siapa yang mencela masa, berarti dia telah mencela Allah. Ya, sabba itu makna dzam, tanakkus. Mencela. Merendahkan. Nah, yang dimaksud dengan dahar adalah zaman, al-waqt. Ya. Zaman dan waktu. Taibarakallahu fikum. Faqad adallaha, berarti dia telah mencela Allah. Kalau dia mencela masa. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala murka akan hal tersebut, enggak menyukainya, membencinya orang yang mencela masa. Karena kalau dia mencela masa, berarti dia mencela Allah. Ya, karena Allah lah yang menciptakan masa. Kayak kita aja lah, kita bikin kopi, kopi kita cela-cela, kopi busuk, enggak enak. Ya, ini kok kopi rasa air got. Nah, ini kita pencela kita itu. Padahal kita bikin kopi dengan sebaik-baiknya. Itu mencela kita. Nah, tapi barakallahu fik. Ya, bisa dipahami sini ya. Namun enggak ada yang memudaratkan Allah di sini ya. Cuman di sini ya, jangan dipahami apa namanya? Kalau Allah dicela berarti Allah jadi mudarat, kena mudarat, enggak demikian. Ya. Baik. Terus lanjut gantian dibaca sini. Ya. Kasih ke siapa? Rugraha itu Pak Anwar boleh. Dibaca Pak, talik saya bebas nomor 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala Syekhu rahimahullahu taala. Arada al-muallifu bi hadhihi at-tarjamati bayana anna sabbad dahri wa ghairihi wa ghairahu min sabbad dahri anna sabbad dahri wa ghairihi anna sabbad dahri wa ghairihi min al-ma'asi min jumlatil asya'i allati tunaqidu at-tauhida wa tud'ifuhu wa tunafi kamalihi fal wajibu al-hadru minal asbabi allati tud'iful imana minal ma'asi wa sabbad dahri wa sabbar riha wa sabba ma la yastahiqqu sabbi la yastahiqqu sabba wa ma yughdibu allaha. Kita terjemahin dulu. Ya, aradul mu'alif bihadihi tarjamah, mu'alif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menginginkan dengan subjudul ini bayana penjelasan bahwasanya siapa yang mencela ad-dahra wa ghairihi, mencela masa dan selainnya. Selainnya bisa angin. Ya, mencela angin, mencela laut. Itu minal ma'asi, termasuk perbuatan maksiat. Ya, min jumlatil asya, secara garis besar dari berbagai hal, allati tunaqidu tauhid wa tud'ifu, yang dapat ya membuat menafikan tauhid dan atau melemahkannya. Nah, kemudian wa tunafi kamalahu, bahkan bisa menafikan meniadakan kesempurnaan tauhid itu sendiri. Ya, fal wajibu al-hadaru minal asbabil lati tud'iful iman. Maka yang wajib ialah waspada dari berbagai sebab-sebab yang dapat menyebabkan lemahnya iman. Minal ma'asi wasabbid dahri, ya, berupa maksiat dan mencela masa, mencela rih, ya, angin, ma la yastahiqqu sabba, yang tidak layak untuk dicela. Ya. Nah, wa ma yughdibullaha, dan yang hanya dapat mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum. Jadi, mencela masa ini dapat terkandung kesyirikan juga. Karena orang yang mencela masa apabila dia meyakini ya bahwa dialah kalau dia dapat dikategorikan syirik ini, kalau dia meyakini annahu fa'ilun ma'allah fahuwa musyrikun, begitu. Nah, kalau dia yang melakukan ya punya wewenang terhadap masa, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Tabarakallahu fikum. Terus lanjut mana lagi tadi? Lanjut Pak. Li'anna ad-dahra makhlukun mudabbarun laisa fi yadihi tasarrufa. Tasarrufun. Tasarrufun. Baik, karena yang namanya dahar masa dia makhluk, mudabbar, dia diatur oleh Allah. Enggak ada di tangan makhluk itu tasarruf. Enggak ada. Enggak ada kewenangan ya di yang namanya masa. Maka keliru kalau dikatakan tahun ini tahun sial, tahun beruntung, bulan ini bulan bagus, bulan gak bagus. Dia gak punya kewenangan sama sekali. Ya. Nah ini termasuk kesyirikan lagi kalau begitu. Ya. Tatoyur. Ya. Menganggap sial di bulan tertentu, di masa tertentu. Nah, kenapa? Karena bulan ini gak bagus. Ini berarti mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus lanjut Pak. Fahuwa mudabbarun minallahi ta'ala. Wahuwa al-lailu wan-naharu. Baik, ini karena yang namanya masa diatur oleh Allah Ta'ala. Ya, dan yang namanya masa itu siang malam. Terus Fasabbuhu ida'un lillahi. Nah, kalau mencela Allah berarti itu menyakiti Allah. Ya. Wallahu. Nah, kalau mencela Allah itu menyakiti Allah, artinya begini. Kalau mencela Allah berarti mensifati Allah dengan sifat-sifat naqas. Dengan sifat-sifat yang kurang itu maksudnya. Terus wallahu la yadurruhu syai'un. Nah, sedangkan Allah sesuatu apapun tidak ada yang dapat memudaratkan Allah. Ya, terus walakinnal ma'asiya tu'addillaha. Tu'dillaha. Li'annaha taqdibuhu. Li'annaha tuqdibuhu. Kama qala ta'ala innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Nah, karena maksiat itu menyakiti Allah. Karena maksiat ini membuat murka Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa addalahum adaban muhina. Allah laknat mereka dunia akhirat. Allah persiapkan untuk mereka adab yang menghinakan. Tabarakallahu fikum. Ya. Terus lanjut Pak. Wasabbud dahri huwa sabbuz zamani wa huwa al-lailu wan naharu. Nah, kalau mencela masa berarti mencela zaman, itu siang malam. Terus wa huwa al-lailu wan naharu. Ka'an yakula qatalallahu. Nah, kalau ka'an yakula diidgomkan. Ka'ayyakula qatalallahu hadhis sa'ata. Nah, seperti orang mengatakan semoga Allah memerangi ya waktu ini, saat ini. Dia enggak suka sama hari tersebut. Terus wa la'anallahu hadhis sa'ata. Nah, ini melaknat saat suatu waktu. Terus lanjut wa hadzal yauma, melaknat suatu hari, hari ini gitu dilaknat. Terus wala barakallahu fi hadzal yaumi wala wa ma asbaha dzalika. Ah, dia juga mengatakan tidak ada keberkahan dari Allah pada hari ini atau yang semisalnya. Ya, terus fasabud dahri huwa syatmuhu. Huwa syatmuhu au la'anahu. Au la'anahu. Aulaknuhu. Nah, yang namanya mencela masa berarti itu sama, mencacinya, melaknatnya. Aul doa alih, mendoakan keburukannya itu. Terus au doa alih. Amma wasofahu bishiddati falaisa minas sabbi. Amma wasfuhu bishiddati falaisa minas sabbi. Nah, adapun mensifati masa, hari, waktu dengan syiddah, dengan berat, dengan keras, misalkan antum mengatakan hari ini berat banget nih, itu bukan termasuk mencela masa, ya. Hari ini berat banget nih. Kenapa? Al-makhtubah tatazawwaj gitu. Nah, misalkan Raymond kemarin berkata gitu Raymond. Ya, kenapa? Al-yawm syiddah. Kenapa Pak? Al-makhtubah qad tatazawwaj. Ma'agwiri, aduh Raymond. Nah, itu misalkan ya, Raymond berkata kemarin begitu gak, Man? Ya. Hah? Enggak. Ah, seajar emang. Ya. Mana lagi tadi? Ka'an yakula. Ka'an yakula hada yaumun syadidun wa usrun wa nahsun wa nahsun. Nahsun. Terus? Nahsun au badirun. Ini boleh nahas, nahasun atau nahsun? Karena nah, kalau nahsun berarti dia masdar dari apa? Nahisa. Kalau dia nahsun masdar dari nahasa yan husu. Ah, nahasa yan husu itu arti syar. Nah, kalau dia nahasun dia masdar dari nahisa yan hasu nahasun. Maknanya syaki. Syaki. Nah, tergantung nih kita pengen yang mana nih ya. Ini hari yang syaki yang sengsara atau hari yang syar yang buruk. Nah, kalau hari yang buruk berarti nahsun. Kalau hari yang sengsara nahas. Makanya nasibnya nahas itu dari bahasa Arab. Bernasib nahas. Sengsara. Nahas sekali dia. Kenapa? Ya itulah al-maktubah. Itu. Yang sudah dipinang ternyata dinikahi orang lain gitu. Ya. Mana lagi tadi? Aubaridun al-harun. Itu ya. Dari mana tadi Pak yang belum diterjemahkan? Ka'ayakula semisal seorang mengatakan hari ini adalah hari yang berat, hari yang sama usrun ya. Usrun itu berat ya. Sulit, hari yang sulit atau hari yang buruk apa namanya? Yang naas ya, atau hari yang dingin atau hari yang panas, nah, itu bukan mencela. Itu bukan mencela. Baik, itu bukan mencela ya. Terus lanjut. Wafi sahih. Oh, ini berarti baca riwayatnya dulu. Baca wa qaulillahi ta'ala. Wafi sahih. Wafi sahih. Oh. Bacanya dulu wa qaulillahi ta'ala baru wafi sahih. Wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma yuhlikuna illa dahru. Ma terus wa fi sahih. Wa fi sahihi an Abi Hurairah marfu'an qala Allahu ta'ala yu'dhini ibnu Adama yasubbu ad-dahra. Sudah. Wa fi riwayatin. Mana? Wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahru. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan ya, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia aja. Ya, tidak kehidupan kita kecuali dunia aja. Namu tuanah ya. Kita mati, kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahru. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr. Ini orang-orang kafir yang mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan. Ya, tidaklah kehidupan ini yaitu kehidupan dunia aja. Ya. Yaitu wama yuhlikuna illa dahr, itu yang membinasakan kita hanya murur zaman, berlalunya zaman, itu kita akan mati sendiri. Ya, kita akan mati sendiri kata mereka. Iya dan billah. Ya. Taib. Jadi Allah taala mengabarkan yang pertama kali mengatakan demikian dahriyah itu adalah orang-orang kafir. Pemahaman dahriyah itu maksudnya yang membinasa, yang membuat mati kita ya karena udah nanti waktunya mati itu ya udah nanti nggak ada lagi kehidupan lagi. Ini namanya pemahaman dahriyah ya. Dan ada orang-orang Arab yang sepakat dengan mereka ya dalam mengingkari al-ba'ats, hari kiamat, bahwasanya nggak ada kehidupan kecuali kehidupan, udah kehidupan sekarang aja kan, atau kehidupan akhirat. Tabarakallahu fikum. Terus dalam as-sahih ya. itu Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman di hadis qudsi, ya hadis qudsi, ya yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku dengan memberikan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Yasubud dahra, dia mencela masa. Wa ana ad-dahru, ana ad-dahru bukan maksudnya aku adalah ad-dahr, ad-dahr nama Allah, bukan. Maksudnya adalah ana khaliqud dahra, ana khaliqud dahri, ya. Fa innallaha uqallibu laila wa nahara, aku lah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ana ad-dahru maksudnya ana sahibud dahr, ana khaliqud dahr, mudabbirul umur. Uqallibu laila wa nahara, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Bil mu'aqabah bainahuma, saling menyusul di antara keduanya. Baik. Dalam riwayat yang lain, la tasubud dahra fa innallaha wa dahr, janganlah kalian mencela masa karena Allah lah yang menciptakan masa. Ya, Allah yang menciptakan masa. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasul dari Rabbnya, hadis qudsi, bahwa yang mencela masa, ya, itu berarti dia mencela Allah. Nah, terus lanjut Pak Anwar. Wa fi sahihi an Abi Hurairah marfu'an qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adama yasubbud dahra. Fabayyana huna ma'na ad-dahri wa annahu al-lailu wan naharu wa huwa alladhi yuqallibuhu. Fasabbuhu sabbun lilladhi khalaqahu wa qallabahu fala yajuzu dhalika. Wa qad ghalita man qala anna ad-dahra min asma'illahi kabni hasmin wal maqsudu annahu khaliqud dahri wa mumkinu wa mukawwin wa mukawwinu al-kainati fid dahri wa min dhalika qaulur rasuli sallallahu alaihi wasallama la tasubriha wa hakadha sabul ibila wal ghanama wal baqara wa hakadha sabul ibili wa kadzalika sabul ibili wal ghanami wal baqari wa sabbu kulli man la yastahiqqu sabbi sabba la yastahiqqu sabba fa sabba hadha fa sabbu hadhihi naqsun fi imanihi wa tauhidihi. Naam. Ya. Kata Syekh, maka Allah menjelaskan dalam hadis qudsi ini makna dahar, bahwa Allah bahwa dahar itu lail wan nahar, siang malam. Kalau orang Arab malam siang, lail nahar. Kalau kita siang malam. Ya, huwallazi yuqallibu. Allah lah yang membolak-balikkan. Ya, maka mencelanya berarti mencela yang menciptakannya. Wa qallabahu yang berarti mencela zat yang membolak-balikkannya. Ya, yaitu Allah. Wala yajuzu zalik, enggak boleh. Wa qad qali taman qal, sungguh keliru orang yang mengatakan anna dahra huwa min asma'illah. Ya, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm yang mengatakan demikian. Ini keliru. Orang yang mengatakan dahar adalah termasuk di antara nama Allah. Maksudnya annahu khaliqud dahri. Ya. Maksudnya adalah Allah yang menciptakan dahar. Mukawin, kawana yukawin itu maknanya aujada. Ya, Allah lah yang mukawin al-kainat. Ya. Kan sama-sama isim fa'il, khaliqu khalaqa yakhluqu khaliq kawana yakawinu mukawin. Allah lah yang menciptakan al-kainat, alam semesta ini semua ini fiddahr, ya, dalam satu dalam masa, ya enggak kan begitu, fisi tati ayam gitu kan. Wa min dhalika qaulur rasul, di antara ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubur riha, jangan kalian cela angin, demikian pula mencela onta, kambing, sapi, mencela semua hal yang enggak layak dicela. Maka mencela ini semua itu bentuk kekurangan dalam iman dan tauhid. Tapi cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.